أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir kita bahas hadis tentang penolakan Nabi ketika beliau diundang oleh putrinya Zainab awalnya. Setelah Zainab bersumpah atas nama Allah, lalu Nabi berkenan datang, yaitu ketika cucu beliau atau anaknya Zainab sakit keras, akhirnya meninggal. Kemudian disitulah Nabi memangku cucunya, dan di pangkuan beliau lah cucu beliau meninggal. Di saat itu beliau meneteskan air mata dan ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ma hadha ya Rasulullah? Ini air mata apa ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Ini gimana?" Nabi menjawab, "Hadhihi rahmatun." Ini adalah rahmat. Di air mata itu bisa menjadi rahmat walaupun bisa menjadi azab. Berapa banyak orang-orang yang berada dalam kesesatan, berada dalam kebatilan, dan mereka menangis. Apakah ini rahmat? Tentu tidak. Tarekat-tarekat sufiyah menangis, orang-orang khawarij menangis dengan tangisan-tangisan yang bid'ah, dengan tangisan-tangisan yang menyelisihi sunnah. Misalnya memamerkan tangisan di hadapan kaum muslimin, memamerkan tangisan di hadapan jamaah. Ini tangisan yang bukan rahmat. Para imam menahan tangis ketika mereka memberikan muhadarahnya, ceramahnya di hadapan kaum muslimin. Beberapa masyayikh ketika memberikan pelajarannya dan membahas tentang neraka, membahas tentang siksa kubur yang membuat mereka menangis, para masyayikh menahan tangisan. Tidak justru merangsang jamaah untuk menangis bersama. Ya. Ini pengajian-pengajian tarekat sufiyah, ini memancing-mancing jamaah untuk menangis. Antum masih ingat salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan di yaumil mahsyar adalah orang yang menangis takut kepada Allah sendiri. Ya. Zakarallaha qarian. Berzikir mengingat Allah sendirian. Fafadat ainahu. Lalu dia menangis. Bukan bersama-sama. Bukan menangis berjamaah. Ini pengajian-pengajian sufi. Ya. Bukan sunnah. Kecuali jamaahnya menangis sendiri. Mana hadis? Mana hadis? Jamaahnya menangis. Yang ceramah tidak. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa? Irbad bin Sariyah. Rasulullah memberikan muhadarahnya dan Rasulullah tidak menangis. Tapi ucapannya luar biasa, dalam, dahsyat. Seolah-olah Nabi sebentar lagi akan meninggalkan para sahabat untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Ya. Ka'annahu muwadda' ya Rasulullah. Sepertinya ini khutbah terakhir ya Rasul. Nabi tidak menangis. Ya. Para sahabat mengatakan, Irbad bin Sariyah mengatakan, hati kami bergetar. mata kami menangis. Gitu. Nabinya tidak menangis. Nah, tentu ini diperbolehkan. Kalau bisa ya. Bukan yang ceramah menangis lalu jamaahnya ikut-ikutan, ya. Jamaahnya kan bantuin kan, enggak enak nangis sendiri. Bantuin ya. Nangis itu kan biasanya nular. Kalau ketawa kan enggak nular. Kalau kita enggak tahu maksudnya ya kita enggak ketawa. Kalau menangis kadang-kadang enggak tahu maksudnya ikut menangis. Nangis biasanya nular. Hadhihi rahmatun, kata Nabi, ini adalah rahmat. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi rahma, Allah merahmati hamba-hamba yang penyayang. Allah menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena dia penyayang, Allah sayang sama dia. Karena dia pemurah, Allah murah sama dia. Karena dia memudahkan urusan kaum muslimin, kurang-kurang dikit, tidak apa-apa, salah dikit, dimaafkan. Maka Allah memaafkan, Allah memudahkan. Kalau dia menyulitkan urusan kaum muslimin, dia sebagai pejabat misalnya, sebagai lurah misalnya, dia sulitkan urusan kaum muslimin, harus pas, oh, persyaratan kurang dikit tolak, suruh kurang lagi dan seterusnya, padahal itu tidak terlalu masalah. Nah, maka Allah akan menyulitkan hidup dia. Ya, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kaumnya yang menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya, ini tidak ada poinnya karena pengulangan dari hadis sebelumnya. Kita lanjutkan 927. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui putra beliau yang bernama Ibrahim. Beliau sengaja memberi nama anak beliau dengan nama ayah beliau, ayah yang kesekian. Beliau mengatakan, aku namakan anakku ini sama dengan nama ayahku, Ibrahim. Ibrahim, Ibrahim bin Azam. Ibrahim bapaknya Nabi Ismail. Oleh Nabi disebut bapakku. Dari sini keluar hukum bahwa kakek buyut, bapaknya buyut, kakeknya buyut, dan seterusnya disebut ayah. Oleh karena itu kita sholat, kita puasa, kakek kita dapat pahala? Dapat. Bapaknya kakek kita dapat pahala? Dapat. Kakeknya kakek kita dapat pahala? Dapat. Dan begitu seterusnya. Karena kakek kedudukannya seperti ayah. Ya. Ini dari Maria Al-Qibti yang awalnya budak, pemberian dari Raja Mukawqis. Mukawqis di Mesir ketika menerima surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan hadiah kepada Nabi. Dalam beberapa riwayat disebut dokter dan budak ini. Ya. Kemudian budak ini diberdekakan oleh Nabi dan dinikah oleh Nabi dan jadilah salah satu ummahatul mukminin. Dan dialah satu-satunya istri Nabi yang punya anak setelah Khadijah. Dia sudah meninggal dulu. Beliau, Maria ini satu-satunya istri Nabi yang bisa memberikan anak kepada Nabi. Dan anak ini akhirnya meninggal, ya, Ibrahim, di usia sesuai beberapa bulan. Wa huwa yajudu bi nafsihi. Ibrahim waktu itu dipangku oleh Nabi dan berat nafasnya. Nafasnya berat, tersengat satu-satu. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifa. Maka beliau menangis, menetes air mata beliau. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertanya, sekarang Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasul?" Bertanya. Bukan membantah, bertanya. Tidak mungkin sahabat membantah. Tidak ada sahabat yang membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan malaikat, tidak ada yang membantah Allah Rabbul Alamin. Adanya bertanya, "Akankah engkau menjadikan manusia yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi? Dan kami mensucikan engkau, membesarkan engkau, menyembah engkau?" Ini adalah pertanyaan, bukan bantahan. Sama dengan sahabat ketika disuruh menyembelih kurbannya, padahal belum tawaf, belum sa'i. Gimana mau tawaf, gimana mau sa'i? Masuk Mekah saja belum, dihalang-halangi oleh Abu Sufyan. Nabi menyuruh para sahabat untuk menyembelih kurbannya. Para sahabat diam, enggak faham, bukan membantah. Maka setelah Nabi diberi usul oleh Ummu Salamah agar Nabi menyembelih di hadapan para sahabat, maka para sahabat enggak pakai ngomong, langsung menyembelih, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi belum faham. Kan menyembelih itu kan setelah tawaf, setelah sa'i. Ya. Ini belum karena terhalang. Dari sini keluar hukum bahwa ketika terhalang, maka haji kita tetap sah, walaupun belum, tidak tawaf, tidak sa'i, tidak melempar jumrah. Ya, karena terhalang. "Wa anta ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasul?" Dijawab oleh Nabi, "Ya Ibn Auf, innaha rahmat." Jawabannya sama. Ini adalah tangisan rahmat, kasih sayang. "Tsumma at'aha bi ukhra," lalu beliau melanjutkan sabdanya, "Innal 'aina tadma', mata boleh menangis. Wal qalba yahzan, hati boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kami tidak mengatakan kecuali yang membuat Allah ridha. Kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka." Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi ucapan harus tetap terjaga. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Seperti kemarin kita bahas, kenapa terlalu cepat ya Allah? Kenapa yang ini yang engkau panggil ya Allah? Kenapa tidak abangnya itu yang agak bandel ya? Sudah begitu kan? Allah yang atur. Justru yang pintar, yang tampan, yang cantik, yang penurut, yang dimatikan oleh Allah. Abangnya, kakaknya yang bandel, Allah biarkan. Terserah Allah, Allah yang mengatur. Dan Allah tidak peduli mau soleh kayak apa, mau bermanfaat untuk jutaan manusia, Allah mau matikan. Mau ahli maksiat, mau bikin jutaan orang tersiksa, Allah mau panjangkan umurnya, panjang. Allah tidak peduli. Ya, Allah yang mengatur. "Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunu." Sungguh kami bersedih dengan perpisahan ini ya Ibrahim. Ini bukan kalimat untuk Ibrahim yang meninggal, bukan. Ya. Ibrahim tentu tidak bisa mendengar. Ibrahim tentu enggak mengerti apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam usia susuan. Jangankan sudah mati, ini sudah mati kan. Ketika Ibrahim masih hidup, Ibrahim enggak paham apa ucapan Nabi. Apalagi ini sudah mati. Yang dimaksud ini adalah untuk yang ada di situ. Ya. Jadi kalau diterjemahkan yang tepat, sungguh aku bersedih dengan perpisahanku dengan Ibrahim ini. Nah, ini terjemahan yang tepat. Ya, tidak bikin salah paham. Sebab kalau diterjemahkan apa adanya, mungkin bisa salah paham. Karena kaidah bahasa Arab dengan kaidah bahasa Indonesia tentu berbeda. Kaidah bahasa Indonesia ketika wahai Ibrahim, wahai ayah, wahai ibu, nah berarti kan mengajak dialog dengan ayah ibu yang sudah mati. Tentu ini haram. Tidak boleh. Dalam kaidah bahasa Arab seperti ini yang dimaksud adalah ucapan untuk orang lain. Gitu. Maka Abu Bakar ketika Nabi wafat, Abu Bakar mencium wajah Nabi dan mengatakan apa? Engkau baik ketika hidup dan engkau baik ketika mati. Apakah ucapan ini ditujukan kepada Nabi? Tidak. Untuk yang ada di sekelilingnya. Nabi sudah wafat. Ya. Kalau berbicara dengan Nabi boleh ketika Nabi sudah wafat, tentu para sahabat akan berbondong-bondong ke kubur Nabi dan berdialog. Ya minimal curhat lah ya. Gak ada jawaban, tapi minimal ada yang dicurhati. Daripada curhat sama orang jahil, mendingan curhat kepada Nabi di atas kuburan. Ya Rasul, saya begini. Gak ada. Ketika Nabi sudah wafat, gak ada yang seperti itu. Ya. Berdua gitu. Nah, kecuali beramai-ramai. Yang dimaksud adalah agar orang lain mendengar seperti yang ada di sini. Ya. Tapi untuk kehati-hatian jangan. Ya. Jangan pernah kita mengucapkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, anta syamsun, anta nurun, fauqa nurin, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Ini banyak diucapkan oleh saudara-saudara kita. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, engkau matahari, engkau bulan, engkau cahaya di atas cahaya. Batil kalimat ini. Ya. Tidak boleh berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim ba'dahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi beliau tidak memakai tanda kurung. Kalau Syekh Al-Albani ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain ada di kurung. Ya. Ilmu ini ratusan tahun hilang. Ya, membedakan ini diriwayatkan dibedakan kemudian disatukan dengan kurung. Kemudian dihidupkan lagi oleh Syekh Al-Albani. Ya, ilmu yang sangat pelik di dalam hadis. Dan begitulah Allah menjaga ilmu ini, menjaga Islam ini. Maka ketika satu sunnah hilang selama ratusan tahun, nanti akan diketemukan lagi. Ratusan tahun para ulama, antum boleh baca ya kan, dari mulai zaman menjelang Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan murid-muridnya, jarang sekali yang menulis innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ya. Ini dimasyhurkan oleh Syekh Al-Albani. Semenjak Syekh Al-Albani dan murid-muridnya dihidupkan lagi khutbatul hajjah ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Padahal ratusan tahun gila. Ya. Inilah Allah menjaga ilmu ini. Selalu Allah bangkitkan seorang ulama untuk menghidupkan sunnah yang mati, dan pahalanya besar sekali. Siapa yang menghidupkan sunnah yang telah mati, pahala besar sekali. Salah satu riwayat mengatakan 50 syahid pahala. Fikul hadith masru'iyyatu iyadatis saghir, disyariatkannya menjenguk anak kecil. Jadi menjenguk orang sakit bukan hanya untuk yang dewasa, yang kecil juga masyru'. Yang dewasa masyru', yang kecil juga masyru'. Laki-laki terhadap perempuan boleh asal tidak mengandung fitnah. Ditemani oleh suaminya, ditemani oleh istrinya. masru'iyatul hudur al-muhtadha, disyariatkannya menghadiri orang yang menjelang sakaratul maut. Apa yang dimaksud? Tanda-tanda kematian secara sunnatullah, bukan tanda-tanda kematian secara dalil wahyu. Tidak ada, kemarin juga tidak bahas ya, tidak ada riwayat hadis bahwa ciri-ciri orang yang mau mati begini, begini, begini, begini, tidak. Yang ada ya dunia kedokteran yang kita umumnya orang tahu, nafas sudah berat, badan sudah lemas, ya tanda-tanda kematian seperti itu. Dan dokter tentu lebih tahu daripada kita ya. Jadi tidak berdasarkan dalil. Bayanun li rahmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa ridatuhu 'inda huduthi ma yudhkiru ma yudhkiruhu bil maut wa 'adam taz'ihi 'inda huduthil masaib. Keterangan tentang rahimnya Nabi kepada manusia. Manusia yang sangat rahim, manusia yang sangat penyayang kepada manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa Nabi membuat susah manusia. Manusia jadi lapar selama sebulan karena mengikuti perintah Nabi puasa, jadi berdesak-desakan di depan jumroh, melempar jumroh, banyak yang mati terinjak-injak gara-gara mengikuti perintah Nabi, capek, tawaf, sa'i, banyak yang meninggal gara-gara mengikuti perintah Nabi. Ucapan ini haram. Semua itu dalam rangka kasih sayang Nabi kepada umat ini. Karena apa? Karena pahalanya besar sekali, balasannya besar sekali. Nabi tidak menyusahkan umat ini, yang ada sebaliknya. Dan beliau lembut ketika terjadi sesuatu yang mengingatkan beliau kepada kematian. Tidak seperti kita, biasa saja melihat orang mati, biasa saja melihat orang tanda-tanda kematian, biasa saja melihat mayat yang terbujur dengan kain kafan, biasa saja. Adapun Rasul dan para sahabat merasa dinasihati. Dengan melihat mayat itu merasa dinasihati. Maka jika kita merasa dinasihati ketika melihat mayat, maka ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Ini kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, bakhil, berat mau sedekah, berat mau nyumbang masjid, pesantren, begitu melihat mayat terbujur, tiba-tiba keberatan itu hilang, rasa bakhilnya itu hilang. Ya, semangat untuk banyak bersedekah, berkurban. Nah, tentu kita bersyukur jika kita mengalami seperti itu. Jawazul ikhbari 'anil hazani wa in kana al-kitman awla. Bolehnya menceritakan tentang kesedihan dirinya, walaupun menyembunyikan lebih baik. Menyembunyikan kesedihan lebih baik. Menampakkan boleh, boleh, karena satu dan lain hal kita menampakkan kesedihan, boleh, walaupun menyembunyikan lebih baik. Dari sini kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selamanya memilih yang terbaik. Ada kalanya kurang baik enggak apa-apa, asal halal. Berdoa langsung kepada Allah dengan minta didoakan kepada orang lain, bagusan mana? Berdoa langsung kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, ya Allah sembuhkan saya, atau minta tolong orang lain, tolong doakan dong agar turun hujan, tolong doakan dong agar saya sembuh dari sakit, bagusan mana? Bagusan langsung. Tapi Nabi pernah minta doa kepada siapa? Kepada Umar. Wahai Umar, jangan lupakan aku dalam doa. Ya, ini kan kurang baik. Tapi Nabi lakukan, enggak apa-apa karena boleh. Halal. Ya. Maka tidak boleh kita mencela saudara-saudara kita yang memilih sesuatu yang kurang baik, kurang utama. Yang penting tidak apa. kita cela perempuan-perempuan yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, nggak boleh. Walaupun di rumah lebih baik, tapi mereka ke masjid kan nggak dilarang. Boleh, ya. Kita tidak boleh mencela, ya. Yang tidak mau puasa sunat, yang tidak mau sholat sunat, yang meninggalkan keutamaan-keutamaan, nggak apa-apa. Asal itu halal, masih halal. Ya. Kecuali yang dilakukan hal yang haram. Minta didoakan kepada orang yang sudah mati, ini tercela. Wajib kita nasihati kalau kita mampu. Ya. Wuku'ul khitabi lil ghairi wa iradatu ghairihi bidzalik. Khitabnya itu orang lain, ya. Jadi Nabi berbicara, khitabnya itu bukan Ibrahim, khitabnya itu yang lain, ya. Kan Nabi mengatakan wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzurun. Kami bersedih dengan berpisah denganmu ya Ibrahim. Kan khitabnya Ibrahim kan, yang diajak bicara Ibrahim kan. Tapi sebetulnya adalah orang lain yang ada di situ. Salah satunya siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Ya. Jawazul i'tiradi 'ala man khalafa fi'luhu dhahira qawlihi li yadhhar al-fard kama fa'ala Abdurrahman bin Auf ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya i'tirad, bolehnya mengkompromikan, mempertanyakan sesuatu yang berlainan antara ucapan dengan perbuatan. Ya. Kan salah satu ucapan Nabi tidak boleh merata, tidak boleh meraung-raung, tidak boleh menangis yang sifatnya niyahah, ratapan. Nah, sementara yang dilihat oleh Abdurrahman bin Auf, Nabi menangis. Maka Abdurrahman mempertanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijawab oleh Nabi. Karena menangis belum tentu meratap. Bahkan meratap belum tentu menangis. Ada orang tidak menangis, tapi nyobek-nyobek baju, cakar-cakar pipi, banting-banting piring, guling-guling, tapi enggak menangis. Apakah dia meratap? Iya. Tidak menangis, tapi berkumpul dalam rangka kematian. Al-istima'u 'indal mayyit kunna na'uduha niyaha. Berkumpul-kumpul dalam rangka kematian, kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah ratapan jahiliyah. Haram. Walaupun tidak menangis. Seperti saudara-saudara kita yang berkumpul di hari ketiga, di hari ketujuh, di hari ke-40. Ini ratapan jahiliyah. Sepakat para sahabat. Yang terakhir bayanun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sababi bukaihi wa huwa anna alladhi shahadahu an-nas minhu rahmatun wa riqqatu qalbin 'ala al-walad la ma tawahhamu min al-jazaa. Keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab kenapa beliau menangis dan apa yang disaksikan oleh sahabat-sahabat beliau waktu itu merupakan tanda kasih sayang Nabi, kelembutan hati Nabi kepada anak, bukan ratap. Ya. Kita lanjutkan bab 154. Babul kafri an ma yura min al-mayyit min makruh. Bab tentang dianjurkan menahan diri, menahan mulut, jangan cerita-cerita apabila menyaksikan keburukan pada diri mayat, keburukan yang sifatnya fisik. Karena hadis yang dimaksud adalah memandikan, ya, berarti fisik, bukan akhlak, kemaksiatannya waktu masih hidup, bukan fisiknya. Kalau itu ya jelas, ya. Itu tidak ada hubungannya dengan memandikan. Ini ada hubungannya dengan memandikan. Hadis pertama 928. An Abi Rafi aslam maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula Rasulullah banyak, salah satunya adalah Abu Rafi. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا barang siapa yang memandikan mayat ada pahala besar memandikan mayat faqatama alayhi lalu dia menyembunyikan apa menyembunyikan apa menyembunyikan cacat mayat mayat ada kalanya punya cacat di perutnya misalnya di punggungnya misalnya di pahanya misalnya kan tidak semua orang tahu yang memandikan kan melihat mungkin mencengangkan ya ada tatunya misalnya ya kan padahal orang soleh padahal ustaz misalnya lalu dia sembunyikan dia nggak cerita kepada siapapun karena kan hanya dia yang melihat ya kan memandikan biasanya sendiri atau mungkin berdua maka ghafarallahu lahu 40 marrah maka Allah akan mengampuni dia 40 marrah 40 kali ini keutamaan besar dosa kita diampuni ketika kita memandikan mayat ya wabil khusus mayat yang punya cacat lalu kita simpan cacat itu di hati kita kita tidak ceritakan kepada siapa ya hadis ini sahih riwayat Imam riwayat Imam Hakim dengan syarat muslim ya, syarat yang ketiga. Syarat pertama syarat Bukhari dan Muslim, syarat kedua syarat Bukhari, syarat ketiga syarat Muslim. Ya. Tidak dikenal syarat Abu Dawud, syarat An-Nasa'i, syarat Ibnu Majah. Kenapa? Karena yang paling ketat syarat adalah dua manusia ini. Bukhari dan Muslim. Yang paling tinggi syarat Bukhari Muslim. Bukhari punya syarat untuk masuk ke dalam kitab Sahih Bukhari punya syarat sanad-sanad rawi-rawi yang ada di sanad Sahih Bukhari punya syarat 1, 2, 3 syarat nah, tidak memenuhi syarat tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari begitu juga Imam Muslim punya syarat ya, ada syarat dua-duanya digabungkan oleh para ulama syarat Bukhari dan Muslim artinya rawi-rawi tersebut dipakai oleh Bukhari dan Muslim ya Bukhari dan Muslim sepakat bahwa rawi ini boleh dipakai ada Bukhari dan Muslim tidak sepakat ya seperti Hammad bin Salamah disepakati oleh Imam Muslim dipakai Bukhari enggak pakai ya kecuali Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu jika Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hammad, pasti Hammad bin Zaid bukan Hammad bin Salamah. Berbeda kalau Imam Muslim mengatakan haddatsana Hammad, maka bisa Hammad bin Salamah, bisa Hammad bin Zaid. Ini begitu rinci para ulama menjelaskan bagaimana syarat Bukhari Muslim, syarat Bukhari dan syarat Muslim. Ya. Ini hadis dari Imam Hakim tapi mempunyai syarat Muslim. Fikul hadis. Man tawalla ghasla akhihi al-muslim idza mata falahu ajrun 'adzim. Wa ajabi la yanqadi min qaumin ya'nafuna min dhalik faqam dayya'u min al-ajri ma qudratihim 'alayh. Barang siapa yang memandikan saudaranya sesama muslim, kalau kafir kan enggak perlu. Walaupun ayahnya, walaupun ibunya, walaupun saudaranya, kakaknya, adiknya, kalau kafir non muslim enggak perlu dimandikan, enggak ada faedahnya. Bahkan dosa kalau dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di pekuburan kaum muslimin berdosa kalau jelas-jelas non muslim. Barang siapa yang memandikan saudaranya sama muslim, maka dia mendapatkan pahala besar, pahala yang sangat besar. Ya. Lalu sesalim mengatakan, saya merasa heran kepada orang-orang yang tidak ada keinginan untuk memandikan saudaranya sesama muslim, padahal dia sanggup, padahal dia bisa malas-malasan. Beliau tentu hidup di negeri di mana ada orang-orang seperti ini, sama seperti di negeri kita ini ya, menyuruh orang lain padahal siapapun bisa ya. ada seorang syekh yang ditanya oleh jamaah, "Ya syekh, bagaimana cara memandikan mayat?" Si syekh ini balik bertanya, "Antum bisa mandi? Mandi junub gitu bisa?" "Bisa." Ya. Kata Nabi, "Berarti bisa memandikan mayat." Ya. Memandikan orang mati kan lebih gampang. Ya. Nurut, ya kan? Ya bapaknya nurut, ya kan? Maka mudah sekali, yang penting basah semua. Itu kalau pengin sah, ya. Nah, kalau pengin afdoliyah didahulukan anggota wudu, ya. Habis itu diguyur 3 kali. Mudah sekali. Kalau mengikuti sunnah. Kalau mengikuti bid'ah sulit. Ya. Ampun, ditekan-tekan perutnya harus keluar kotorannya sampai banyak ritualnya, ya kan? Kalau mengikuti bid'ah, mengikuti sunnah mudah sekali, sangat-sangat mudah sekali, sederhana. Ya. Bahkan beberapa asatid waktu di terawas terakhir, sebelum terakhir, ya, heran melihat Syekh Musa memandikan Ustaz Ibnu Saidi waktu itu, ya, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Ya, dan cepat sekali. Ini para asatid apalagi orang-orang tua, ya, hari ini seolah kalau enggak begini enggak sah, kalau enggak begini enggak sah. Dan kain kafannya dijahitkan begini, dibikin ini, lalu gulung-gulungnya begitu, ya. Yang penting ketutup kulitnya. Ya. 3 lapis, jangan lebih, boleh kurang kalau memang enggak ada, lebih jangan. Laki perempuan sama. Kata Nabi, yang hidup lebih perlu daripada yang mati, ya. Sisakan buat yang hidup, ya. Jangan banyak-banyak. Buat apa? Mati, ya. Cukup 3 lapis. Dan gak ada ritualnya harus begini, diikat begini, ikatannya sekian, begini, enggak ada. Ya, bahkan ikatan bukan bagian dari syar'i, diikat biar apa? Ya biar nggak lepas. Kalau nggak diikat tak lepas, ya kan? Jangan menambah apa yang bukan menjadi aturan Allah dan Rasul. Mudah sekali. Islam ini, sunnah ini mudah sekali. Menjadi sulit karena apa? Karena bid'ah. Hurmatul muslimi masunatun hayyan wa mayyitan. Faman ra'a min akhihi aiban fayabbaghi alayhi ay yaktumahu wa yasbur alayhi. Kehormatan seorang muslim itu harus dipelihara, baik dia masih hidup atau sudah mati. Jangan dikira kalau sudah mati maka kita boleh sebarluaskan, tidak boleh. Sama dengan yang masih hidup, kehormatannya, aibnya, cacatnya harus kita rahasiakan. Kalau kita nyubit orang yang masih hidup berdosa, kalau sudah mati berdosa juga. Ya, bukan dia sakit, tidak, kalimat ini tidak benar. Artinya menyakiti mayat sama dengan menyakiti orang hidup. Artinya sama-sama dosa. Tidak boleh, ini kan mayat sudah enggak berasa, enggak apa-apa dicubit, dipukul, enggak boleh, tetap sama. Memukul orang hidup haram, memukul orang mati juga haram. Ya. Oleh karena itu barang siapa yang melihat aib cacat pada diri mayat wajib ditutup. Tidak boleh disebarluaskan. Yang terakhir, yang bagi 'ala alladhi yaqumu bi ghasli akhihi al-mayyit mayyitan ayyabtaghi bidzalika wajha Allah la yuridu bihi jazaa'an wala ajran wala syukura wala syai'an min umurid dunya. Wajib bagi seorang muslim untuk memandikan saudaranya sesama muslim yang mati itu adalah dalam rangka mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena mengharap balasan upah, rasa terima kasih, ucapan terima kasih dan lain-lain urusan dunia. Dan harapkan wajah Allah, harapkan pahala, harapkan surga, ampunan dosa. Jangan mengharap dunia. Kalau mengharap dunia upah, cari yang lain. apa bekerja, apa mencangkul, apa-apa untuk urusan memandikan mayat, jangan. Nah, disinilah nasihat pada sebagian saudara-saudara kita. Sebagian saudara-saudara kita yang mendirikan yayasan, yang meminta upah, tentu ini buruk sekali. Ya, maka lebih baik tidak usah. Tidak usah, karena yayasan kan harus menggaji orang, harus ini, harus itu, butuh dana, ya kan? Nah, mengambil dari yang mati, ini buruk. Lebih baik tidak usah ada seperti ini. Kaum salaf tidak usah mendirikan hal-hal seperti itu. Udah kita semua. Dan ini kan jadi memperkecil, memperkecil yang mestinya luas, kan? Mestinya seluruh kaum muslimin tahu bahwa memandikan mayat mudah, mengkafani mayat mudah, menyolatinya mudah. Kenapa mesti diserahkan kepada satu yayasan? Diserahkan kepada seorang dua orang. Siapapun bisa. Setiap kali ada yang mati, anaknya tampil. Atau enggak ada anaknya, orang terdekatnya. Ya, tidak harus ustaz, tidak harus nelpon manggil ustaz. Siapapun kita bisa. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'. Ya, maka ditarbiyah. Ya, seperti ruqyah, semua orang bisa meruqyah. Kenapa mesti diserahkan kepada orang per orang? Kenapa diserahkan kepada yang ahli? Ahli ruqyah, ruqyah center segala macam, ini pembodohan. Ini tidak mengajarkan kepada, tidak mencerdaskan kaum muslimin, tidak mentarbiyah kaum muslimin. Ya. Ya, kita salat dulu sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Bab tentang solat mayat, kemudian mengajak kaum muslimin untuk ikut solat mayat, menghadiri pemakaman, dan tidak disukainya para wanita mengantar mayat ke kubur. Hadis pertama 929. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida janazah, barang siapa yang menghadiri, menyaksikan kematian jenazah, hatta yusalli alaiha, sampai dia menyolati mayat tersebut. Lebih tepat yusalli daripada yusalla. Kalau yusallah berarti mayat itu disolati walaupun bukan oleh dia. Hatta yusalli, di situ yusalli apa yusallah? Yusallah, yusallah berarti disolati. Ya. Yusalli menyolati. Tentu antum tahu membedakan antara ma'lum dengan maj'ul. Sampai dia menyolati jenazah tersebut. Walahu qira', maka dia akan mendapatkan pahala satu qira'. Wa man syahidaha hatta tudfan, barang siapa yang menyaksikan sampai mayat itu dikubur, walahu qira'tan, maka dia mendapatkan pahala dua qira'. Kalau menyolati saja satu qira', kalau menyolati dan mengantarkan ke kubur dua qira'. Ada yang bertanya, wamal qiratan, dua qirat itu seperti apa ya Rasul? Nabi menjawab, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. seperti dua gunung yang besar. Melihat dari keterangan ini, maka dibandingkan dengan keterangan berikutnya, yaitu Gunung Uhud, maka gunung yang besar ini yang lebih terpakai. Ya, yang dilihat oleh Nabi gunung terbesar mungkin Uhud. Ya, Gunung Uhud dibanding dengan gunung di negeri kita ini tentu kecil Gunung Uhud itu ya. Dibanding dengan gunung apa Himalaya misalnya tentu kecil. Tapi karena yang ada di dekat Madinah yang diketahui oleh Rasul dan para sahabat adalah Gunung Uhud, maka disebut Gunung Uhud. Nah, di sini ada keterangan lain, dua gunung besar. Nah, tentu ini yang lebih terpakai. Ya. Nabi menyebut Uhud untuk menunjukkan kebesaran. Seperti Nabi menyebut 1000, padahal lebih dari itu. Ya. Mutafakun alaih fikul hadis at-tarhibu fi syuhudil mayyit, anjuran untuk menyaksikan mayat. Menyaksikan, lalu menyolati, lalu mengantar ke kubur. At-tarhibu fil qiyami bi amrihi, anjuran untuk mengamalkan diri, menyolati, mengantarkan mayat ke kubur. Al-haqdu ala al-ijtima'i lahu, anjuran untuk berkumpul ketika ada kematian dan harus ditambahkan ini. Sampai kapan? Sampai mayat dikubur. Adapun mayat sudah dikubur, tidak ada lagi kumpul-kumpul. Kalau masih ada, tadi kunna na'uduha niyaha. Para sahabat sepakat bahwa itu ratapan jahiliyah. Kapan kumpul-kumpulnya? Sebelum dimakamkan. Untuk apa? Untuk menyolatinya tentunya dan untuk mengantarkan ke kubur. Yang terakhir, at-tanbihu ala 'azimi fadlillahi wa takrimihi lil muslim fi taksiri dzawabi liman yatawalla amrahu ba'da mautih. Keterangan tentang betapa besarnya Allah memberikan karunia kepada kaum muslimin, memuliakan seorang muslim, yaitu memperbanyak pahala, ya, pada membuat orang lain banyak pahala padahal dia sudah mati. Si fulan sudah mati. Dengan kematian fulan ini kita mendapatkan pahala 20 besar. Ya. Berarti kan mulia sekali seorang muslim ini. Mati tapi mengakibatkan saudaranya yang masih hidup mendapat pahala yang sangat besar. Inilah muslim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin, barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim, imanan wahtisaban, karena iman dan karena ihtisab. Itu tahu ihtisab ya, mengharap ganjaran. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha. Mungkin di sini lebih tepat yusalla. Dan dia masih bersama mayat tersebut sampai mayat itu disolati. Dia mungkin menyolati karena memang bisa, atau dia tidak menyolati karena haid misalnya, ya kan? Tidak mengantar kubur sampai sholat. Wa yufrogu min dafniha, sampai selesai dikubur. Ini tentu ini laki-laki. Nah, wanita tidak terhalang untuk menyolati, tapi terhalang untuk mengantar ke kubur. Nanti akan ada penjelasan terhalangnya ini haram apa makruh saja. Fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain, maka dia pulang membawa pahala dua qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud. Nah, ini satu qirat itu seperti gunung Uhud. Sini ada Uhud, di atas ada dua gunung besar. Ya, sebagaimana yang telah kita baca. Wa man shalla 'alaiha. Tapi barang siapa yang menyalati mayat tersebut, summa raja'a, lalu dia pulang qabla intufan, sebelum mayat itu dikuburkan, fa innahu yarji'u biqiratin, maka dia pulang hanya membawa satu qirat, satu gunung. Di sini riwayat Imam Bukhari. Ikul hadith sama dengan yang sebelumnya, ada tambahan di sini. Yang bagi alal muslim ayyattabi'a janazat akhihi muslim wa yaqdura dafnaha imanan wa ihtisaban. Selayaknya seorang muslim mengantar jenazah saudaranya sesama muslim, menghadiri pemakamannya, dan ini sebuah keutamaan besar karena iman dan karena ihtisab. Jangan karena yang lain, tidak enak, setahun lupa, ya, orang-orang pada datang, kita tidak datang, dan ittiba'ul janazati ala martabatain, mengikuti mayat ada dua martabat. Yang pertama yaitu menyalati saja, yang kedua ittiba'uha min indi ahliha hatta yukrawa min tafiha, mengikuti sampai di makam. Ya. Wa kintal halataini fa'alahu wa Rasulullah SAW. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nyolatin saja tanpa mengantar ke kubur, Nabi pernah. Nyolatin lalu mengantar ke kubur, Nabi juga pernah. Tentu yang kedua lebih mulia dari, lebih utama dari yang pertama. Sebagaimana kita bahas tadi, tidak selamanya sebuah keutamaan itu harus diraih. Ada kalanya kehilangan keutamaan, asal itu tidak hal. Lalu beliau membawakan asar dari Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar baru mendengar hadis ini, Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Mungkin Abu Bakar sudah wafat. Ibnu Umar baru dengar hadis ini. Ya. Di sini kita tahu bahwa tidak seluruh hadis diketahui oleh seluruh sahabat, oleh seorang sahabat. Walaupun sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Umar misalnya, Abu Hurairah misalnya, apakah semua hadis Nabi disampaikan kepada Abu Hurairah? Tentu tidak. Apakah seluruh hadis Nabi sampai kepada Anas bin Malik? Tentu tidak. Apakah sebuah hadis semuanya sampai kepada Aisyah? Tentu tidak. Oleh karena itu, ketidaktahuan seorang sahabat bukan, ketidaktahuan seorang sahabat bukan, bukan hujjah. Kalau ketidaktahuan Nabi hujjah, ya, ketidaktahuan Nabi hujjah. Ketika Nabi mengatakan aku tidak tahu, aku tidak tahu, ya, Uzair itu Nabi atau tidak, nah, maka ini hujjah. Mengatakan Uzair itu Nabi, jangan, Nabi aja nggak tahu. Tapi kalau yang bilang itu seorang sahabat, Anas bin Malik mengatakan, aku tidak tahu dan belum pernah melihat Nabi mengangkat tangan ketika berdoa kecuali ketika istisqa. Ucapan ini hujjah? Bukan. Apakah dengan Anas mengatakan aku tidak tahu Nabi, aku belum pernah melihat Nabi mengangkat tangan dalam berdoa kecuali istisqa, berarti disimpulkan Nabi mengangkat tangan hanya ketika istisqa? Tentu tidak. Ya, Anas tidak tahu, yang lain tahu. Ya. Nah, maka muncullah ketidaktahuan Aisyah tentang sutra sholat, muncullah ketidaktahuan Ibnu Umar tentang mandi junub yang benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ilmu ini begitu luasnya. Seorang sahabat tidak mengetahui satu riwayat, itu wajar. Itu tahu Umar bin Khattab baru tahu hadis tentang tidak boleh masuknya ke daerah yang terjangkit ta'un. Ya, setelah Nabi wafat, Setelah Abu Bakar wafat, ketika mau masuk ke Palestina, Umar baru tahu. Setelah Abdurrahman bin Auf memberikan tahu. Ah, di sini Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar pertama kali mendengar hadis ini dari Khabbab bin Arad bahwa laqad faradna fi qararit wa kathira. Dia mendengar dari Abu Hurairah, lalu Ibnu Umar mengutus Khabbab bin Arad untuk bertanya kepada Aisyah. Ini bukan berarti Ibnu Umar tidak percaya kepada Abu Hurairah, tidak. Tetapi meyakinkan saja, ya. Karena kaidahnya apa? Kullu sahabatin udul. Setiap sahabat pasti adil. Tidak mungkin ada sahabat yang berani mengucapkan qaul Rasulullah. Tidak mungkin ada sahabat yang berani mengucapkan qaul Rasulullah kalau tidak benar. Ya. Nah, seluruh sahabat adil. Lalu Khabbab atas perintah Ibnu Umar bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah bahwa menyolati mayat satu qirat, menyolati dan mengantarkan ke kubur dua qirat, benar apa tidak? Fasaddaqat Abu Hurairah. Aisyah membenarkan. Aisyah juga mendengar dari Nabi tentang satu atau dua qirat itu. Lalu Ibnu Umar mengatakan, laqad faradna fi qararit wa kathira. Sungguh kami, sungguh saya telah kehilangan berkirat-kirat pahala. Pahala bergunung-gunung ukur. Ya. Nah, berarti Ibnu Umar selama ini mungkin kurang sering, ya, menyolati dan mengantarkan ke baru tahu. Inilah itu. Nah, kemudian fa balagha dzalika Abu Hurairah fa qala. Hadis ini, kisah ini sampai kepada Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah mengatakan, innahu lam yakun yusbiruni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safkat as-suq wala ghars al-wida. Aku tidak disibukkan oleh apa-apa, ke pasar tidak, ke ladang tidak. Hurairah tidak punya kerja, nganggur. Ya. Selama 4 atau 5 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ma kuntu alzamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li kalimatin yu'limuniha wa li luqmatin yut'imuniha. Hanya apa? Hanya untuk satu kalimat, satu hadis, dua hadis yang aku hafal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu suap, dua suap makanan. Jadi yang dibutuhkan oleh Abu Hurairah yang penting bisa makan. Ya, itu pun jarang. Makannya jarang. Jarang ketemu makan. Kalau ada hadiah dari para sahabat kepada Nabi, yang diingat oleh Nabi pertama kali adalah Ahlus Sufah. Salah satu Ahlus Sufah adalah Abu Hurairah. Ahlus Sufah orang-orang yang tidur di emperan sih. Rumahnya jauh. Ada yang dari Yaman, rata-rata dari Yaman, ya. Termasuk Abu Hurairah. Suku Daus di Yaman. Abu Hurairah kaya raya, bangsawan di Daus. Ditinggalkan kekayaannya, kebangsawanannya, memilih hidup miskin di perantauan, tanpa usaha, tanpa kerjaan, hidup di emperan sih. Demi apa? Demi ilmu. Rakus terhadap ilmu, mengumpulkan ilmu. Ya, tidak lama, 4 tahun kira-kira. Tetapi hafidhu min Rasulillah bi'a'in. Aku telah hafal hadis dari Nabi berapa? 2 karung. Ya. Yang satu karung di sini bukan sama ukurannya, ya. Artinya dua jenis hadis, dua jenis ilmu. Yang satu jenis, satu karung sudah aku sampaikan dulu. Yang satu karung lagi tidak. Kalau aku sampaikan juga, laquti adhadan qulubi. Mungkin leherku sudah dikorok. Mungkin aku sudah dibunuh. Ini zaman fitnah. Ada fitnah. Sebagaimana antum tahu hadis Hudzaifah. Hudzaifah pernah bertanya kepada Nabi tentang fitnah. Ya, ilmu yang jenis kedua ini tidak diketahui oleh kaum muslimin, tidak apa. Enggak usah diajarkan, entar juga tahu sendiri. Kenapa? Nubuat-nubuat, ramalan-ramalan. Ya, termasuk bagaimana Hussein akan di penggal lehernya. Ya, kemudian Imam Husibian, penguasa anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Abu Hurairah tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Hurairah tidak sampaikan. Ngapain sampaikan? Malah kaum muslimin jadi ketakutan, ya kan? Nah, maka Abu Hurairah berlindung dari tahun 60. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari tahun 60. Dan betul, tahun 59 Abu Hurairah meninggal. Ini yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Ada jenis ilmu yang aku tidak mau sampaikan. Nah, sekarang malah kembali ilmu-ilmu yang seperti itu, malah orang banyak penasaran. Betul jadi begitu kalau ada dua gerhana dalam satu tahun, padahal dhaif, ya kan? Gimana kalau sahih? Abu Hurairah sahih semua, nggak disampaikan karena percuma. Ya, inilah kedalaman, keluasan, kejauhan wawasan para sahabat, jauh wawasan, tidak seperti kita sempit, ya, menganggap besar apa yang kecil, menganggap kecil apa yang besar, itu kita. Para sahabat juga, ya, pandangannya jauh. Nah, ini lalu diakui oleh Ibnu Umar, ya. Anta ya Abu Hurairah kunta alzamana li Rasulillah wa a'lamana bihadithi. Engkau yang paling banyak bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling banyak tahu tentang hadis, diakui oleh Ibnu Umar. Ya, banyaknya riwayat dari Abu Hurairah. Hadis terakhir 931. Ada lagi ini, penting ini. Man shalla ala janazatin fil masjid. Barang siapa, ini bukan hadis 931 ya, ini tambahan dari saya salim. Di sini marfu sampai ke Rasulullah. Man shalla ala janazatin fil masjid. Barang siapa yang menyolati jenazah di masjid, falaysa lahu syai', maka dia tidak mendapat apa-apa. Barang siapa yang menyolati mayat di masjid, maka dia tidak mendapat apa-apa. Apa maksud tidak mendapat apa-apa? Tidak dapat pahala? Bukan. Tapi tidak ada keutamaan. Sahkah sholat mayat di masjid? Sah. Tapi tidak ada keutamaan. Beda kalau kita sholat duhur di masjid, sholat isya di masjid, sholat subuh di masjid. Oh, keutamaannya besar sekali sholat berjamaah. Ya, sholat sunat tidak ada keutamaan, termasuk sholat mayit. Walaupun sholat mayit ini kan wajib, fardhu kifayah, tetapi tidak ada keutamaan kalau di masjid. Yang utama adalah di mana? Di tanah lapang, di lapangan, di jangan di jalan ya, tentu bukan di tanah lapang. Ini keutamaan. Ya, jadi keliru pendapat sebagian orang bahwa tidak boleh sholat mayat di masjid. Tetap boleh, tetapi tidak ada keutamaan. Misalnya ada jenazah dibawa ke masjid ini, cukup di depan situ. Ya, tidak perlu dibawa masuk, apalagi naik, ya kan, merepotkan yang bawa. Dan itu ada keutamaan, insyaallah. Ya, kita bersoal ya, sebentar. Fadilah mensolati dan mengantarkan mayat ke kubur dibanding dengan memandikan dan mengkafankan mayat, mana yang besar? Nah, tadi tentu dua kiraat, satu kiraat tentu banyak sekali ya, dibanding dengan memandikan. Walaupun tentu dua-duanya mempunyai keutamaan. Ya. Sampai Ibnu Umar menyesali. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Mau 1000 orang, mau 2000 orang bisa melakukannya. Kalau memandikan nggak mungkin. Masuk memandikan mayat 1000 orang, ya. 10 orang juga nggak bisa, paling 2 orang. satu orang. Ini keadilan. Jika yang meninggal saudara wanita, seperti yang mengerti cara sunnah, hanya seorang laki-laki, bagaimana? Jadi jangan, mau saudaranya, mau ibunya, kecuali suami istri, tidak boleh. Perempuan yang memandikan harus perempuan, laki-laki yang memandikan harus laki-laki. Bagaimana kalau tidak tahu? Tadi sudah kita bahas, gampang sekali. Ajari sebentar, insya Allah tahu. Ini diguyur begini, ini gosok begini, dia dahulukan anggota wudhu, tentu dia tahu anggota wudhu itu mana. Ya. Seorang istri yang ditinggal mati suami, bolehkah mengantarkan jenazah suaminya sampai ke makam? Tadi, belum kita baca tadi ya. Hadis terakhir nanti, insya Allah, Ummu Atiyah mengatakan, kami dilarang oleh Nabi mengantarkan jenazah ke kubur. Walakin la yuksam, akan tetapi larangan itu tidak terlalu keras. Ya, lebih baik jangan. Apalagi yang meninggal itu orang terdekatnya, suaminya, ibu yang sangat dia cintai, yang sangat dekat dengan dia, atau anak satu-satunya. Lebih baik jangan. Karena kemungkinan merata besar sekali. Kemungkinan dia tidak bisa menahan mulut besar sekali, sampai pingsan dan seterusnya. Lebih baik jangan. Apakah pembolehan memakai pakaian berwarna hitam kepada para sahabiah pada saat ditinggal mati suaminya menjadi dasar pengkhususan pakaian hitam pada saat takziah sebagaimana dilakukan kebanyakan manusia? Tidak. Itu yang ditinggal mati. Yang takziah tidak ada hubungannya. Khusus yang ditinggal mati. Khusus yang ditinggal mati. Masa apa? Masa iddah. Seorang musafir yang baru mengerjakan sholat wajib dua waktu, bolehkah dia salah selain menjamak sholatnya juga mengkosor sholat? Mengkosor ya, tidak menjamak. Menjamak tidak ada hubungannya dengan safar. Musafar mau tidak, silahkan dijamak. Kalau memang ada masyokok, ada kesulitan, misalnya macet, kebanjiran, kebakaran, nolong orang berdarah-darah, padahal itu di rumah kita di Jakarta ini, kita jamak sholat gak apa. Sebaliknya, walaupun kita di Mekah misalnya, di Madinah misalnya, kita gak ngapa-ngapain ya, sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar ya. Apakah boleh mensholati mayit di kuburan? Boleh, pernah dilakukan oleh Nabi, sudah kita bahas ya. Salat jenazah diakhiri satu salam atau dua salam? Yang rajih dua salam. Ada pendapat satu salam marjuk. Yang rajih, yang kuat pendapatnya, dua salam. Adakah batasan maksimal jumlah orang yang memandikan mayat? Tidak ada. Ya, ya gimana apa kebutuhan? Satu orang cukup, mungkin dua orang dibantu ya. Tiga, empat tentu kebanyakan. Bagaimana hukum pembagian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan? Apakah kita boleh mengingatkan orang tua yang tidak adil membagikan hibah? Iya, diingatkan. Hibah harus adil. Dan hibah jangan sampai dihubung-hubungkan dengan kematian. Karena saya sudah tua renta, atau saya sudah apa ya, enggak ada harapan, sakit parah misalnya, lalu saya hibahkan harta saya, jangan. Biarkan waris yang mengatur. Biarkan An-Nisa ayat 11-12 yang mengatur. Ya, kecuali kita masih segar bugar. Kita kaya raya segar bugar, anak pertama diberikan mobil seharga 200 juta, anak kedua semua dan harus sama. Jangan membedakan laki dan perempuan. Ya. Jangan dihubung-hubungkan dengan kematian. Apalagi karena saking sayangnya kepada anak perempuan. Kalau saya biarkan nanti bagi waris, berarti anak saya yang laki-laki, yang bandel-bandel nih, dapat 100 juta. Anak saya yang perempuan nih, yang penurut, dapat 50 juta, kasihan. Udah saya bagi sekarang aja, gak boleh. Jamaah sholat semuanya wanita, tidak ada yang laki-laki. Di mana posisi imam? Di tengah. Imamnya perempuan kan, di saf pertama yang tengah, sebagaimana asar dari Aisyah. Aisyah pernah mengimami jamaah wanita. Aisyah berdiri di saf pertama di tengah-tengah, tidak di depan. Berbicara kepada bayi yang masih di dalam kandungan, apakah juga termasuk dilarang? Iya, sia-sia dan sebuah kejahilan, kebodohan, ya, perbuatan yang sia-sia. Jangan. Nah, cepat keluar nak ya, atau apalah ya, nggak boleh. Ini kebodohan. Jika kita terlambat sehingga jenazah sudah dikuburkan baru kita sampai di rumah ahli mayit, bagaimana sunahnya? Apakah kita menemui ahli jenazah? Bisa bertakziah dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi kepada Zainab kemarin, ya, hadis kemarin. Inna lillahi ma'ahadha wa lahu ma'ata wa kulla syai'in indahu bi ajali musamma wal tasbir wal taqtasib. Segala sesuatu milik Allah, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu milik Allah, yang diambil milik Allah. Dan semuanya ada ajal masing-masing, bersabarlah dan harapkanlah pahala. Ini diucapkan kepada ahlul mayat. Ya, istrinya mayat, suaminya mayat, anaknya mayat. Nah, kemudian kalau mau ke kuburan, menyolati di kuburan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW terhadap wanita penyapu masjid. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan menafkahi istri? Apakah benar nafkah istri berbeda dengan uang belanja yang biasa diberikan suami untuk keperluan sehari-hari? Ya itu nafkah, apalagi ya dikasih uang untuk belanja, nafkah kan? Apa? Mau lebih dari itu? Ah, tentu lebih baik. Kita uangnya banyak, kita cukupi kebutuhan sebulan. Udah begitu kita tambah lagi buat dia senang-senang atau memberikan kepada saudara-saudaranya agar tambah harmonis hubungan saudara kita dengan mertua, saudara-saudara mertua dan seterusnya. Ah, ini bagus, ini baik. Atau kita hadiahi mobil, kita belikan rumah ya atas nama dia. Ah, ini bagus kalau punya. Nah, maksimal tentu belanja sehari-hari. Allah Ta'ala. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.